bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Walir rijali alaihinna darajah, dan akan tetapi para lelaki, yaitu para suami, mereka memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Wallahu azizun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita lanjut penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Thumma qala ta'ala, kata beliau, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik, dan suami-suami mereka berhak untuk melakukan rujuk kembali kepada istrinya fi dzalik, pada masa-masa iddah tersebut. Ai li azwajihim, yaitu kembali kepada suami. Nah, ai li azwajihin, yaitu agar mereka kembali kepada suami-suami mereka. Madamat mutarabbisatan, selama mereka para wanita mengalami atau menjalani masa iddah tersebut. Fitilkal iddati an yarudduhunna ila nikahihin, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay li azwajihinna madamat mutarabbisatan fitilkal iddati an yarudduhunna ila nikahihin. Bagi para suami istri-istri yang dicerai tersebut, selama istri-istri yang dicerai tersebut masih dalam masa iddah, maka para suami berhak untuk kembali kepada istrinya, itu kembali kepada pernikahan dengan istrinya. In aradu islaha, apabila mereka para suami menginginkan islah, ay rogbatan wa ulfatan wa mawaddatan, karena sebab rasa cinta dan kasih dan sayang. Maka para suami boleh dan berhak untuk rujuk kembali kepada istrinya di masa iddah tersebut, karena masih adanya rasa cinta, rasa kasih dan rasa sayang, dan mereka menginginkan islah. Wa mafhumul ayati annahum in lam yuridul islaha falaysu bi ahaq biraddihinna. Mafhum ayat ini, yang difahami dari ayat ini, bahwasannya para suami jika tidak menginginkan islah, maka mereka tidak berhak untuk rujuk kembali kepada istri-istrinya. Fala yahillu lahum an yuraji'uhunna liqasdil madarrati laha wa tatwilil iddati 'alayha, dan tidak halal bagi para suami untuk melakukan rujuk kembali kepada istri-istrinya di masa iddah tersebut jika tujuannya untuk membahayakan wanita tersebut, atau jika tujuannya ingin membahayakan istrinya, ingin menimpakan mudarat kepada istrinya, bukan ingin islah, bukan ingin perbaikan, bukan ingin perdamaian, tetapi tujuannya untuk menimpakan mudarat kepada istrinya, dan tujuannya untuk memperpanjang masa iddah atas istrinya. Kalau tujuannya seperti ini, maka tidak halal bagi para suami untuk kembali rujuk kepada istrinya. Hal ini berdasarkan ayat tadi, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik in aradu islaha, dan suami-suami mereka berhak untuk rujuk kembali kepada istri-istrinya di masa iddah tersebut jika In aradu islah, jika mereka menginginkan islah, perbaikan, ya, karena adanya rasa cinta, kasih dan sayang. Nah, mafhum dari ayat ini bahwasanya para suami tidak berhak, ya, tidak boleh untuk kembali kepada istrinya di masa iddah tersebut jika mereka menginginkan mudarat kepada istrinya tersebut. Jika tujuannya ingin menimpakan bahaya kepada istrinya dan tujuannya untuk memperpanjang masa iddah kerap kepada istrinya sehingga istrinya ngambang, ngambang statusnya. Nah, dicerai tapi kayak enggak dicerai, ya. Nah, enggak dicerai tapi nampaknya dicerai, ngambang. Nah, untuk memperpanjang masa iddah tadi, sehingga ini mudarat kepada istri yang dicerai tersebut. Ini yang difahami dari ayat tersebut. Walaupun dalam masalah ini terdapat perselisihan, sebagaimana disinggung oleh Syekh di sini, wahal yamliku dzalik ma'ahadal qasdi fihi qawlan. Apakah suami boleh melakukan ini, yaitu kembali kepada istrinya, ya, dengan tujuan untuk menimpakan mudarat, lihadal ma'ahadal qasdi. Apakah boleh para suami melakukan ini dengan tujuan seperti ini, kembali kepada istrinya tetapi tujuannya untuk menimpakan mudarat kepada istrinya? Nah, fihi kaulan, dalam pendapat ini ada dua pendapat, boleh tidaknya suami rujuk kepada istrinya dengan tujuan seperti ini. Ada dua pendapat. Al-jumhur, mayoritas para ulama, ala annahu yamliku dhalika ma'at tahrim. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat bolehnya suami melakukan itu bersamaan dengan haramnya. Kalau bolehnya boleh, rujuk tujuannya untuk tadi menimpakan mudarat kepada istrinya. Nah, kalau dikatakan boleh-boleh tetapi hukumnya haram, rujuknya boleh tapi karena tujuannya untuk menimpakan mudarat, maka haram. Ini pendapat jumhur. Wasahih, namun pendapat yang sahih, karena tidak selamanya pendapat jumhur itu benar, ya. Karena kebenaran bukan dilihat dengan banyaknya pengikut atau banyaknya orang yang berpendapat dengan pendapat ini, bukan. Tetapi kebenaran dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma', sehingga tidak selamanya pendapat jumhur itu benar. Wasahi, sehingga kata Syekh di sini, wasahi, pendapat yang sahih, annahu idza lam yuridil islaha la yamliku dzalik kama huwa dhahirul ayatil karimah. Yang sahih bahwasannya apabila suami tidak menginginkan islah, tidak menginginkan perbaikan, maka suami tidak boleh melakukan hal ini, yaitu tidak boleh merujuk kepada istrinya, tidak boleh kembali kepada istrinya jika tidak menginginkan perbaikan. Kama huwa dhahirul ayatil karimah, sebagaimana yang nampak dari ayat yang mulia di atas. In aradu islaha, Allah membolehkan suami untuk kembali rujuk pada istrinya di masa-masa iddah tersebut, in aradu, jika mereka menginginkan islah, perbaikan. Nah, tapi kalau tidak, maka apa? Tidak boleh mereka rujuk kembali kepada istrinya di masa iddah tersebut jika mereka atau para suami tidak menginginkan perbaikan. Ini zahir ayatnya. Hadza wa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Walaupun jumhur membolehkan atau na'am berpendapat bahwasanya suami berhak na'am rujuk. Berhaknya berhak, tetapi haram kalau tujuannya untuk mudharrah, menimpakan mudharrat. Namun yang sahih, suami tidak berhak untuk rujuk kembali kepada istrinya di masa iddah tersebut jika tidak menginginkan perbaikan. Hadza huwa sahih. Wa hadhihi hikmatun ukhra fi hadzal tarabbus, dan inilah hikmah yang lainnya. Hikmah-hikmah iddah sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, dan ini hikmah yang lain. Hikmah adanya tarabbus masa iddah selama 3 kali haid. Apa diantaranya hikmahnya selain yang disebutkan sebelumnya? Wahiya annahu rubbama anna zaujaha nadima ala firaqihi laha, yaitu bahwasannya kadang-kadang suami menyesali perpisahan atau perceraian dengan istrinya tersebut. Kadang-kadang seperti ini. Faju'ilat lahu hadhil muddatu liyatarawwa tarawwa ya tarawwa liyatarawwa biha wa yaqta'a nadharahu. Oleh karena itu diadakanlah muddah ini, masa iddah ini selama 3 kali haid, liyatarawwa biha, supaya suami mempertimbangkan kembali keputusannya, keputusan mencerainya. Kalau mau kembali masih ada waktu, maksudnya supaya suami mempertimbangkan lagi, memikirkan lagi, wayaqta'u nadharahu, dan supaya suami bisa memberikan keputusannya atau memastikan pendapatnya. Wa hadza yadullu ala mahabbatihi ta'ala lil ulfati bainaz zaujain. Maka ini adanya masa iddah ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai keharmonisan antara suami dan istri. Enggak bercerai maksudnya. Wa karahatahu atau wakarohatihi lil firok, dan ini menunjukkan bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perceraian. Kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallah at-talaq, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, cerai. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Halal boleh bercerai, tetapi Allah benci yang seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai al-ulfah bainaz zaujain, keharmonisan di antara 2 suami istri. Maka ini hikmah adanya tarabbus, adanya masa iddah. Wanita menunggu selama 3 kali haid. Selama masa iddah tersebut. 3 kali haid. Setelah dia dicerai oleh suaminya. Artinya ketika dicerai gak langsung keluar rumah, perpisah total, tidak. Ini pembahasannya talak raji'i. Talak raji'i. Kalau talak bain beda lagi, nanti dibahas. Tetapi dalam talak raji'i istri masih berada di rumah suaminya selama 3 kali haid. Di antara hikmahnya apa? Adanya masa iddah tersebut supaya suami pikir-pikir lagi, mempertimbangkan lagi. Ini mau pisah sungguhan apa enggak? Ini menunjukkan adanya kesempatan masa iddah, adanya masa iddah dan kesempatan untuk suami kembali kepada istrinya, ini menunjukkan bahwasanya Allah menyukai keharmonisan antara suami istri dan membenci perceraian. Sehingga diadakannya lah masa iddah, disyariatkannya masa iddah. Wa hadza khassun fit talaqir raj'i. Di sini juga ditegaskan oleh Syekh, dan ini khusus untuk talak raj'i. Ya, khusus untuk talak raj'i, talak pertama dan talak kedua. Para wanita menjalankan masa iddah setelah ditalak, baik setelah ditalak pertama atau setelah ditalak kedua. Nah, ini namanya talak raj'i, talak yang masih bisa langsung kembali. Nah, di masa-masa iddah. Nah, tanpa harus ada akad baru. Jika kembalinya di masa-masa iddah tersebut, karena talaknya talak raj'i. Baik, jadi apa yang dibahas dalam ayat ini adalah masalah talak raj'i. Para suami berhak untuk kembali rujuk kepada istrinya di masa iddah tersebut jika mereka menginginkan islah, perbaikan. Ini dalam talak raj'i. Wa amma talakul ba'in, adapun talak ba'in, falaisal ba'lu bi ahaqqi bi raj'atiha. Maka suami tidak berhak ya untuk rujuk kembali kepada istrinya. Tidak berhak. Kalau talak bain langsung pisah, enggak ada masa iddah. Ya. Bal intaradaya ala taraju'. Bahkan walaupun kedua-duanya ridho untuk rujuk, kedua-duanya nyesal, pengen rujuk kembali, tapi kalau sudah talak tiga, sudah talak bain, fala budda min aqdin jadid mujtami'is syurut. Nah, maka harus dengan akad yang baru yang terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau sudah talak bain, nah harus pisah langsung, ya, mubasyarah. Enggak ada lagi masa iddah menunggu tiga kali haid, enggak ada, langsung pisah. Nah, dan tidak bisa rujuk, ya, mereka berdua ini, ya, sampai nah terpenuhi syarat-syaratnya. Dan juga harus dengan akad yang baru, ya, menikah lagi, ya. Dan terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya wanita ini menikah lagi dengan lelaki lain. Kemudian naam, terjadilah seperti apa yang dilakukan oleh suami dan istri. Nah, itu al-wat'u, ya. Kemudian jika istri ini atau wanita ini dicerai oleh lelaki yang kedua, baru lelaki yang pertama naam boleh untuk menikah dengan istrinya yang telah ditalak bain tersebut. Nah, kalau diceraikan oleh suami yang kedua, nah, kalau enggak ya enggak bisa. Nah, baik. Dan adanya talak satu, talak dua, talak tiga, ya. Nah, di mana talak satu dan talak dua ini talak raj'i, masih ada kesempatan untuk kembali di masa iddah, ya. Nah, ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwasanya Allah lebih menyukai keharmonisan, nah, daripada perceraian. Dan dengan adanya talak bain setelah naam talak ketiga, ya, talak bain, maka ini juga menunjukkan keadilan dari Allah Azza wa Jal, ya, dan juga kasih sayang dari Allah Azza wa Jal agar para suami berhati-hati, ya, jangan sembarangan naam menceraikan atau bergampang-gampangan dengan kalimat cerai, ya, karena kalau sudah talak tiga bain, talak jauh, nah, tidak bisa kembali kecuali dengan syarat-syarat tadi. Nah. Baik. Adapun talak pertama dan talak kedua masih talak roji'i. Misalkan suami mentalak istrinya, kemudian baru 2 bulan setelah dipertimbang-timbangkan, nah gak jadi rujuk. Nah, rujuk berjalan 1 tahun, nah suami menceraikan lagi, jatuh talak, talak 2. Kemudian masih ada masa iddah. Setelah 1 bulan suami berpikir lagi, ah kembali aja, ya masih punya cinta dan kasih sayang, kembali, sehingga kembali lagi rumah tangganya. Sudah talak 2. Nggak sampai 1 tahun ribut lagi, tengkar lagi misalkan, jatuhlah talak lagi dari suaminya. Maka ini talak 3, langsung pisah. Nah, kalau sudah talak 3, langsung pisah. Tidak ada masa iddah. Dan keduanya tidak bisa kembali. Nah, dalam rumah tangga, kecuali jika terpenuhi syaratnya. Seperti yang disebutkan tadi. Paham ya? Ini penjelasan tentang wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik in aradu islaha. Dan para suami berhak untuk rujuk kembali kepada istrinya jika mereka menginginkan islah, perbaikan. Jadi hak rujuk hak siapa? Hak suami. Nah, kalau suaminya mau rujuk, istri enggak bisa menolak. Nah. Ya. Suaminya mau rujuk, gak bisa menolak istri. Kecuali dia mau khulu. Itu beda lagi urusannya, bukan cerai masalahnya. Nah, permasalahannya bukan permasalahan cerai, kalau khulu. Nah, itu permasalahan lain. Tapi kalau dalam masalah cerai, istri tidak berhak untuk menolak. Ya. Nah, karena suami berhak untuk kembali kepada istrinya. Kalau istri menolak, berarti nanti jatuhnya ke khulu. Nah. Baik. Dan perkara cerai, nah itu di tangan suami. Nah, jadi yang mencerai itu suami. Nah. Ya. Baik. Karena laki-laki, ya. Nah, lebih besar pertimbangannya, lebih berhati-hati, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ya. Tapi kalau cerai ada di tangan istri, ya, maka, nah, yang terjadi adalah, ya, banyaknya perceraian. Nah, kalau cerai di tangan istri. Nas'alullah salama wal afiyah, ya. Karena istri dikit-dikit minta cerai, ya. Nah. Talak di tangan suami saja, dikit-dikit istri minta cerai. Na'udzubillah. Nah. Karena kesalahan yang kecil sebenarnya tapi dianggap besar, ya. Nah. Seolah-olah menginginkan suaminya sempurna. Padahal dia gak sempurna, ya. Ketika ada satu keinginannya tidak dipenuhi misalkan, sudah minta dicerai. Taib. Atau merasa anaknya gak diperhatikan misalkan, ya. Dan seterusnya, hal-hal sepele yang sebenarnya bisa dimusyawarahkan, bisa didudukkan, ya. Nah, tidak mengedepankan ego masing-masing. Nah, ya. Maka tidak akan terjadi perceraian yang seperti itu. Nah, hanya karena masalah-masalah seperti itu. Nah, kecuali masalahnya besar, misalkan ternyata istrinya Syiah misalkan. Ya. istrinya Syiah atau istrinya ternyata naam selingkuh misalkan, ya, masalah-masalah besar mungkin, nah, terjadi perceraian seperti ini. Nah, atau ternyata suaminya ahlil bid'ah, ya, nah, pembela kebid'ahan, ya, perempuan boleh melakukan khulu, nah, dan seterusnya. Kalau permasalahan besar kali, tapi kalau permasalahannya tadi sepele, masalah dunia, ya, nah, yang masih bisa dimusyawarahkan, dipertimbangkan, didudukkan. Nah, maka, nah, hendaknya masing-masing kita suami dan istri, ya, bersikap dewasa, jangan seperti anak-anak. Nah, ya, dewasa, ya, sudah gede, ya, sudah besar, sudah punya anak malah. Nah, hendaknya berpikir dewasa lah, ya, jangan kayak anak-anak. Karena sangat disayangkan ketika, nah, ya, seorang ustadz misalkan, ya, sering didatangi oleh ikhwannya, ya, namun terus menerus, ya, masalahnya masalah rumah tangga, ya, datang si Fulan, masalah rumah tangga lagi, datang si Alan, masalah rumah tangga lagi. Nah, jarang ada yang bertanya, afan ustadz, apa hukumnya baca bismillah ketika wudu misalkan, ya, atau masalah-masalah fikih lain lah gitu. Nah, yang datang mesti atau kebanyakan lah, ya, masalahnya rumah tangga. Aduh ustadz, istri saya begini. Aduh ustadz gini. Nah, baik. Maka supaya tidak terjadi yang seperti ini, ya, nah, masing-masing belajar dewasa lah, ya. Nah, udah besar kok. Masalah-masalah sepele dudukkan, ya. Nah, dan sebagai suami juga dia laki-laki, ya, banyak mengalah lah. Nah, karena perempuan, nah, ki satu aklin wadin, kurang akal, kurang agama. Nah, ya, kalau perempuan lagi emosi, ya, nggak bisa ditahan. Nah, kalau laki-laki harus bisa, ya, dia lebih kuat. Nah, ya, kalau perempuan, nah, kebanyakan nggak bisa ditahan kalau lagi emosi. Ya, ujung-ujungnya minta cerai. Jangan dimasukkan hati kalau istrinya minta cerai, jangan. Nah, jadi masukkan hati, jangan dianggap. Ya. Baik. Anggap aja seperti anak kita, ya, lihat kapal-kapalan, lihat apa ini? Apa namanya? Yang terbang-terbang tuh. Hah? Drone misalkan, abi pengen drone, harganya 1 juta drone. Nah, udah nggak usah dianggap ini ucapan anak-anak ini. Ya nanti insya Allah kalau dapat rezeki, nggak usah nggak terlalu dianggapin lah. Nah, walaupun mungkin dia nangis, ya. Nah, baik, demikian juga, ya, apa yang dilakukan oleh istri kepada kita, sabar, jangan terlalu dianggapin, ya, jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Laki-laki harus kuat. Tahan mental, ya. Nah. Kemudian masih dua lafaz lagi, ya. Atau mungkin asannya adzan dulu, ya. Masih dua lafadz lagi untuk selesai dari ayat ini. Adzal al-muadzin ya'zin. Nah, supaya lebih tenang. Lanjut ba'dal adzan insyaallah. Allahu Baik, kita lanjutkan. Masih dua lafaz lagi. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita, para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ae, maknanya walin nisa ala bu'ulatihinna minal huquqi wal lawazim mislil ladzi 'alaihin. Mislil ladzi 'alaihinna li azwajihinna, atau mislul ladzi alaihinna li azwajihinna minal huquqil lazimati wal mustahabbati. Artinya para wanita memiliki hak dan kewajiban. Yang harus ditunaikan oleh suaminya. Seperti hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh wanita terhadap suami-suaminya. Nah, jadi para istri memiliki hak dan kewajiban. Demikian pula para suami memiliki hak dan kewajiban. Para istri mereka menjalankan kewajibannya ya, terhadap suaminya. Demikian pula para suami menjalankan kewajibannya terhadap istrinya. Atau dalam kata lain, para istri memiliki hak, hak-hak yang harus ditunaikan oleh para suami ya. Sebagaimana para suami juga memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh para istrinya. Nah, maka para suami istri harus mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, kalau mau rumah tangganya harmonis, mawaddah warahmah. Nah, hendaknya mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Maka para wanita memiliki hak-hak yang seimbang ya, dengan kewajibannya ya. Baik hak-hak yang wajib ataupun hak-hak yang sunnah. Wa marja'ul huquq bainaz zawjaini ilal ma'ruf. Dan yang menjadi rujukan hak-hak antara suami dan istri tersebut ya, rujukannya adalah al-ma'ruf. Nah, rujukannya kepada al-ma'ruf, pada perkara yang sudah ma'ruf. Nah, yang sudah ma'ruf baiknya. Nah, atau sudah ma'ruf kebaikannya. Nah, apa itu perkara yang sudah ma'ruf? Ya, menjadi rujukan hak-hak antara kedua suami istri. Wahuwal adatul jariyatu fi dzalikal balad. Yaitu kebiasaan yang berlaku di negeri itu. Wadzalika zaman, dan yang berlaku di zaman itu. Min misliha limislihi, dari semisal wanita yang seperti ini untuk suami yang seperti ini. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil azminah wal amkinah wal ahwal wal ashkhas wal awaid. Dan hal yang demikian, kebiasaan yang berlaku di suatu negeri itu berbeda dengan berbedanya waktu, tempat, keadaan, dan pribadi-pribadi manusia. Wal awaid, dan juga sesuai dengan perbedaan adat kebiasaan masing-masing. Baik. Telah disebutkan tadi, suami istri hendaklah mereka menjalankan kewajibannya. Kewajiban suami terhadap istrinya, kewajiban istri kepada suaminya. Bagaimana menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut? Kalau suami wajib memberikan nafkah ini dan itu ya, dan lain sebagainya, memberikan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Apa yang menjadi rujukan? Seberapa nafkahnya? Rumah yang bagaimana? Dan seterusnya, rujukannya kepada perkara yang ma'ruf, yaitu perkara yang sudah berlaku di negeri tersebut. Dan masing-masing negeri ya berbeda keadaannya, kondisinya. Masing-masing tempat berbeda adat dan kebiasaannya. Wa fi hadza dalilun ala anna an-nafaqata wal kiswata wal mu'asyarata wal maskana wa kadzalikal watu au wa kadzalikal wata'a al kullu yurja'u ilal ma'ruf. Maka di sini terdapat dalil bahwasannya nafkah itu, nafkah dari suami ke istri, wal kiswah demikian pula kiswah memberikan pakaian, wal mu'asyarah dan juga cara mempergauli, cara bermuamalah dengan istri, wal maskan demikian pula tempat tinggal, wa kadzalikal wata, bahkan sampai dalam masalah wat'u jima', al kul, semuanya ini dari hak-hak dan kewajiban suami istri, yarji'u yurja'u ilal ma'ruf, dikembalikan kepada perkara yang ma'ruf yang sudah berlaku. Dikembalikan kepada perkara yang sudah ma'ruf, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku. Fahadha mujabul aqdil mutlak, dan ini adalah konsekuensi dari akad yang mutlak. Ketika akad nikah mutlak seperti ini, gak ada syarat-syarat. Gak ada syarat-syarat harus memberikan nafkah sehari 1 juta misalkan, gak ada syarat seperti ini. Akadnya mutlak, saya nikahkan putri saya, ini dengan mahar sekian. Qabil tu nikah, aku terima nikahnya, ini mutlak. Gak ada syarat-syarat di situ. Maka apa? Kalau seperti ini, hak dan kewajiban tersebut antara suami dan istri kembali kepada perkara yang ma'ruf, yang sudah diketahui, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku di negeri tersebut di zaman itu. Dari wanita yang seperti ini untuk lelaki yang seperti itu. Baik. Kalau zaman dulu mungkin kakek-kakek kita mungkin ngasih nafkah ke istrinya 1.000 rupiah sehari misalkan, cukup ya. Di zaman itu. Nah sekarang ngasih 1.000, cukup gak? Gak cukup. Baik. Atau jika di luar negeri misalkan yang segala macam barang mahal-mahal ya, dia harus memberikan nafkah ke istrinya sehari sekian dolar misalkan. Kalau kita di sini, alhamdulillah, 50.000 cukup, 40.000 alhamdulillah, 30.000 ya bersabar, artinya masing-masing, sesuai dengan kondisi dan keadaan dan adat atau kebiasaan yang berlaku di negeri tersebut. Kalau ini di negeri tersebut dikatakan cukup, ya cukup. Gak bisa disamakan, nafkah saya harus sekian. Karena kalau di Amerika istri itu dikasih sehari $100 misalkan, ya gak bisa disamakan. Baik. Maka dikatakan di sini walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Artinya hak dan kewajiban suami istri dikembalikan atau rujukannya adalah perkara yang ma'ruf yang sudah diketahui, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku di negeri tersebut di zaman tersebut. Dan masing-masing negeri mungkin bisa berbeda-beda, ya, tergantung tempat, keadaan, zaman, naam, dan juga tergantung kepribadian ataupun watak penduduk negeri, ya. Nah, kalau di negeri kita mungkin aneh ya kalau perempuan, naam, dia cari kayu bakar, ya, nyunggi kayu bakar, naam, ya, sambil gendong anak, misalkan, ya. Nah, tapi kalau di Yaman misalkan, udah biasa perempuan, nah, ya, cari kayu bakar, nah, ya, mengurusin masalah dapur, ya, dan seterusnya. Nah, ya, kalau istri kita zaman sekarang masang gas aja harus kita yang masang, ya. Nah, ya. Baik. Suruh masak pakai kayu, merengut. Nah, Allah musta'an. Yang lain pakai gas kobi, ya. Nah, praktis misalnya. Baik. Intinya hak dan kewajiban antara suami istri dikembalikan kepada yang ma'ruf, yang sudah diketahui, yaitu kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut, di zaman tersebut. Nah, untuk semodel, nah, wanita yang seperti ini, untuk laki yang seperti ini, nah, tentunya beda ya antara orang menengah ke atas dengan menengah ke bawah. Nah, seorang istri yang suaminya menengah ke bawah jangan menuntut nafkah seperti dia, seperti istrinya seorang suami yang suaminya menengah ke atas. Jangan. Nah, baik, istrinya nuntut, nah, di, ya, tetangga sebelah, ya, sehari dikasihnya 500 ribu, ya. Nah, ya, tetangga sebelah menengah ke atas gajinya sebulan 30 juta, lah, ini tukang Daud misalkan, ya. Nah, maka harus kembali kepada perkara yang ma'ruf, yang sudah diketahui. Nah, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku di tempat tersebut, di zaman itu, dan yang semisal, wanita yang semisal ini untuk lelaki yang semisal itu. Nah, baik. Dan ini berbeda-beda tergantung kondisi waktu, tempat, keadaan, ashos, kepribadian, ya, awaid, dan juga adat kebiasaan. Nah, maka kesimpulannya, masalah nafkah, pakaian, na'am, muamalah, tempat tinggal, dan seterusnya, bahkan dalam masalah al-wat'u pun, semuanya dikembalikan kepada al-ma'ruf, hal yang sudah diketahui. Nah, yaitu kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Dan ini adalah konsekuensi akad yang mutlak. Jika ketika akad nikah mutlak, enggak ada syarat-syarat. Wa amma ma'asyarti fa 'ala syartihi ma, adapun akad yang disertai dengan syarat, maka suami dan istri tersebut harus berjalan di atas syarat tersebut. Ya. Harus memperhatikan syarat tersebut. Nah, misalkan disyaratkan nafkahnya harus sekian misalkan, maka suami, nah, jika dia ridho dan sanggup dengan syarat tersebut, ya, nah, maka dia harus memenuhi syaratnya. Illa syartun ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal, maka ini enggak boleh. Nah, ya, kamu boleh nikah dengan saya, syaratnya jangan nikah lagi, ya. Nah, boleh enggak? Baik. Bagian para ulama enggak membolehkan karena mengharamkan yang halal. Nah. Baik. Walaupun sebagian berpegang dengan kaidah umum, berjalan di atas syarat. Nah. Baik. Maka jika akadnya akad mutlak, ya, enggak ada syarat-syaratnya, ya, maka hak dan kewajiban tersebut, ya, di antara suami istri seperti nafkah, pakaian dan lain sebagainya, tempat tinggal dan lain-lain, itu kembali kepada yang sudah diketahui, yang sudah berlaku di tempat tersebut, di zaman tersebut. Untuk yang semisal ini dan na'am yang semisal itu. Adapun jika akadnya dengan disertai syarat, maka mereka berdua suami istri harus memperhatikan dan menjalankan syaratnya. Nah, misalkan syaratnya harus tinggal di sini, misalkan. Nah, ya, kemudian suami ridho, nggak apa-apalah, nah, tinggal di sini. Maka harus berjalan di atas syarat itu. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah. Maka tidak boleh, ya, mensyaratkan suatu persyaratan di dalam akad pernikahan, syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian lafaz yang terakhir dari ayat ini, walir rijalu alaihinna darajah. Dan bagi para suami, para lelaki, ya, mereka memiliki satu tingkatan kelebihan di atas istri-istrinya. Setelah disebutkan tadi hak dan kewajiban mereka seimbang, ya, akan tetapi, nah, suami memiliki satu tingkatan kelebihan di atas istrinya. Ayrifatan, suami memiliki naam kedudukan, wariasatan, dan juga memiliki kepemimpinan, waziyadatahakin alaiha, dan memiliki tambahan hak. Ya, haknya lebih besar, nah, daripada istri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya, karena na'am kelebihan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Allah berikan kelebihan kepada suami di atas istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena sebab para suami atau para lelaki memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Nah, yang memberikan nafkah siapa dalam rumah tangga? Suami. Nah, sehingga mereka memiliki satu tingkatan kelebihan. Nah, dalam masalah rif'ah, dalam masalah kedudukan, nah, lelaki lebih tinggi. Wariasa, dalam masalah kepemimpinan, lelaki lebih tinggi, dia pemimpin keluarga. Nah, ya, jadi yang memimpin di dalam rumah tangga adalah laki-laki, ya, bukan perempuan. Nah, waziyadata haqqin, dan juga para lelaki atau para suami memiliki tambahan hak. Haknya lebih besar daripada istrinya. Nah, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ini dalam surat An-Nisa ayat 34. Kawasannya para lelaki pemimpin bagi wanita. Nah. Bahkan sampai dikatakan dalam hadis, ya. Nah. La in amura ahadan an yasjuda li ahadin, ya, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. seandaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, sujud sesama makhluk, ya, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami. Nah, saking besarnya hak suami. Namun karena enggak boleh sujud kepada makhluk, ya, karena ini kesyirikan, ya, maka nah, tidak diperbolehkan. Kalau seandainya boleh, maka perempuan akan diperintahkan untuk sujud kepada suami. Ini menunjukkan besarnya hak suami. Besarnya hak suami. Walil rijali alaihinna darajah. Qala syekh, wa mansibun nubuwah wal qada'u wal imamatu sughra wal kubra wa sa'irul wilayat mukhtassun birrijal. Maka kedudukan kenabian dan juga kehakiman dan juga kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam lingkup kecil atau dalam kepemimpinan yang lingkupnya besar, negara misalkan, ya, wasairul wilayat dan juga dalam seluruh bentuk perwalian, ini semua mukhtassun birrijal. Ini khusus untuk laki-laki. Nah, tidak boleh wanita memegang peran di sini. Atau memegang hal-hal yang seperti ini. Nah, enggak ada nabi dari kalangan perempuan. Enggak ada. Nah, nabi dari laki-laki. Ya, semuanya. Enggak ada nabi perempuan. Nah, demikian pula kehakiman. Ya, yang menjadi hakim, yang memutuskan perselisihan, ya, yang diangkat ke pengadilan, harus hakim laki-laki. Gak boleh perempuan jadi hakim. Kalau jadi saksi mungkin, tapi kalau jadi hakim, pemutus keputusan, gak boleh, ya. Wal imam atau sugro, demikian pula kepemimpinan yang lingkupnya kecil. Gak boleh perempuan jadi pemimpin, memimpin laki-laki, walaupun dalam ruang lingkup kecil. Apalagi dalam imamatul kubro, dalam ruang lingkup yang besar, negara misalkan, gak boleh perempuan jadi presiden atau perempuan jadi kepala negara. Lan yuflihal qawmu wallau amrahum imrah. Tidak akan beruntung suatu kaum jika pemimpinnya adalah wanita. Maka dalam masalah kenabian, kehakiman, kepemimpinan, baik kepemimpinan kecil atau besar, dan seluruh perwalian, itu khusus untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Walir rijalu alaihinna darajah. Dan para lelaki memiliki satu tingkatan kelebihan di atas wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dan para lelaki pemimpin bagi para wanita. Kemudian walahu dhi'fan malaha fi katsirin minal umur, dan lelaki itu memiliki pelipat gandaan malaha, pelipat gandaan dari bagiannya wanita. Memiliki pelipat gandaan daripada bagiannya wanita. Artinya lelaki itu memiliki hak dua kali lipat daripada wanita dalam beberapa atau dalam banyak perkara. Kemudian dicontohkan oleh Syekh, kal mawaris atau kal miras, seperti dalam permasalahan warisan. Lelaki memiliki dua kali lipat daripada perempuan. Didzakari mislu hadzil unsayain, bagian untuk lelaki itu dua kali lipat bagian wanita. Kalau harta warisannya 3M. Misalkan punya anak, ya, atau dia meninggal, seorang meninggal, meninggalkan harta 3M, dan hanya meninggalkan dua orang anak, laki dan perempuan. Istrinya juga sudah meninggal. Baik. Enggak ada yang lain kecuali dua anak ini, laki perempuan. Bagaimana cara baginya? Yang laki-laki berapa? 2M, yang perempuan 1M. Nah, ini adil apa enggak adil? Hah? Adil enggak? Benar. Hah? Adil ya, karena ini Allah yang menentukan. Jadi jangan sok adil. Wah, syariat Islam zalim kepada wanita, ya. Karena wanita hanya mendapatkan setengah dari bagian laki-laki, ya. Nah, tidak adil. Ini menunjukkan Islam mengajarkan ketidakadilan. Naudzubillah, ya. Ini zindik yang seperti ini. Zindik, munafik, na'am, kafir. Nas'alullah salama wal afiyah. Baik. Ini adil, ya. Bagian lelaki dua kali lipat dari bagian wanita. Inilah keadilan. Maka para lelaki memiliki bagian dua kali lipat daripada bagian wanita dalam beberapa perkara, atau bahkan dalam banyak perkara, diantaranya dalam perkara warisan. Wanahuhi dan yang semisalnya. Wallahu azizun hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah Allah mengatakan bahwasannya para lelaki memiliki satu tingkatan lebih tinggi daripada para wanita. Nah, kemudian Allah katakan wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa dan juga bijaksana dalam keputusan-keputusannya. Adil dan bijaksana. Ayat maknanya lahul izzatul qahiratu wassultanul azim. Itu Allah memiliki keperkasaan yang bisa mengalahkan, dan juga memiliki as-sultan, kekuasaan yang besar, yang agung, ya. Alladzi danat lahu jami'ul asya, yang semua perkara tunduk kepadanya, kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu ma'a izzatihi hakimun fi tasarrufih. Akan tetapi bersamaan dengan perkasanya Allah Azza wa Jal dan kuasanya Allah Azza wa Jal atas segala sesuatu, bersamaan dengan itu Allah hakim, Allah bijaksana dalam pengaturannya. Artinya enggak sewenang-wenang, enggak sembarangan. Nah, ya. Baik. Tidak seperti manusia, ya. Mentang-mentang nah kuat misalkan, ya. Mentang-mentang lagi berkuasa misalkan, ya. Dia melakukan kezaliman lah ini dan seterusnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki izzah, ya, keperkasaan, kemuliaan, kekuasaan yang agung. Bersamaan dengan itu Allah hakim, bijaksana dalam keputusannya, dalam pengaturannya dan seterusnya. Selesai dari firman Allah Azza wa Jal. Nah, ayat yang ke-228 dari surat Al-Baqarah. Kemudian beliau menutup dengan satu paragraf lagi. Setelah menjelaskan panjang lebar tadi, beliau tutup dengan satu paragraf. Wa yakhruj min umumi hadhil ayati al-hawamilu fa'iddatuhunna wad'ul hamil. Dan keluar dari keumuman ayat ini, keumuman ayat apa tadi? Masalah iddah bagi wanita yang dicerai. Berapa iddahnya? 3 kali haid. Nah, keluar dari keumuman ayat ini, nah, adalah wanita-wanita hamil yang dicerai. Maka iddahnya mereka, iddahnya wanita-wanita hamil yang dicerai adalah wad'ul hamil, adalah melahirkan. Bukan 3 kali haid, tetapi iddahnya adalah melahirkan. Nah, ya, misalkan baru hamil sebulan, ya, dicerai. Maka kapan iddahnya? Itu berapa lama iddahnya? Sampai melahirkan. Nah, kalau melahirkannya 8 bulan berikutnya, ya berarti 8 bulan. Nah, masa iddahnya menunggunya. Di masa itulah masih ada kesempatan bagi suami untuk mempertimbangkan lagi. Nah, agar kembali kepada istrinya. Kalau malam ini dicerai, besok melahirkan, langsung selesai masa iddahnya. Ya. Nah, tidak lama. Nah. Baik. Atau baru dicerai, ya, sejam kemudian melahirkan. Dicerai, banyak pikiran, akhirnya kontraksi. Nah, melahirkan, langsung selesai masa iddah. Baik. Jadi ini keluar dari keumuman ayat di atas tentang masalah iddah, 3 kali haid, keluar dari hukum di atas, yaitu wanita-wanita yang hamil, maka iddah mereka adalah dengan melahirkan, berdasarkan dalil-dalil yang lain. Demikian pula keluar walati lam yadkhul bihinna, wanita-wanita yang belum naam didukhul oleh suaminya. Nah, paham ya? Belum didukhul oleh suaminya, belum dukhul. Falaisa lahunna iddah, maka mereka tidak memiliki iddah, tidak memiliki masa iddah. Baru nikah nih. Saya terima nikahnya dengan mahar sekian-sekian. Sampai di ruang pengantin, nah ternyata keadaan istrinya atau wanitanya tidak sesuai dengan spek yang diinginkan, misalkan, nah, ya, baik, ternyata ada cacatnya misalkan, ya. Atau yang semisalnya yang menyebabkan lelaki tersebut ingin membatalkan pernikahannya sehingga dicerailah. Di malam pertama, di malam pengantin dicerai, belum dukhul. Nah, dicerai. Maka apa yang seperti ini tidak ada masa iddahnya. Setelah diselesai, setelah dicerai, selesai. Tidak ada masa iddah. Nah, karena belum adanya dukhul. Wal ima. Demikian pula budak. Budak hamba sahaya ya. Wal ima'u fa'idatuhunna haidotan. Demikian pula budak wanita, maka iddahnya, masa iddahnya ketika dia dicerai adalah 2 kali haid. Nah, kalau dia budak 2 kali haid. Kama huwa qaulu sahabati radhiyallahu anhum, sebagaimana ini pendapatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wasiyakul ayati yadullu ala annal murada bihal hurrah. Dan konteks ayat di atas menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan masa iddah selama 3 kali haid adalah wanita hurrah, adalah untuk wanita yang hurrah, yang merdeka, bukan wanita budak. Kalau wanita budak hanya 2 kali haid. Nah, taib wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, ini yang bisa dibaca pada pertemuan malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.